الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر المسلمين حاضرين rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berkesempatan pula untuk melanjutkan kembali pembahasan kita pada risalah al-usul ats-tsalatsah. Kita sampai pada mukaddimah yang kedua, poin yang kedua pula, ats-tsaniyatu. Beliau mengatakan rahimahullah, annallaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wad dalilu qawluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Perkara yang kedua yang harus diilmui bahwa Allah tidak ridha bila disekutukan dengan sesuatu pada ibadahnya, baik yang dijadikan sekutu bagi Allah berupa malaikat yang dekat dengan Allah, tidak pula nabi yang diutus. Dalil hal ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Jin ayat yang ke-18. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwa al-masajid milik Allah, maka tidak boleh engkau berdoa bersama Allah siapapun. Al-masajid dalam ayat ini ada dua tafsiran. Yang pertama, al-masajid, masjid, jamak dari apa? Masjid, jamaknya masajid. Yang kita tinggal di sini berada di dalam masjid. Ya, jamaknya masajid. Maka artinya tidak boleh ketika kita berada di dalam masjid berdoa kecuali hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selainnya. Penafsiran yang kedua, al-masajid ditafsirkan pula dengan anggota sujud, yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. Apa saja? Al-jabhah, berikut hidung, 1. Kedua, 2 telapak tangan, 2 dan 3. 4 dan 5, rukbatain, apa namanya? Lutut. 6-7 al-qadamain, ya, kedua kaki. Jadi 7 anggota tubuh yang digunakan untuk sujud, tidak boleh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zaujiha atau kama qala nabiyyu alaihi salatu wasalam. Andai kata aku diperintahkan atau dibolehkan untuk memerintahkan seorang sujud kepada orang yang lainnya, maka yang paling berhak untuk sujud kepadanya seorang yaitu wanita yang mempunyai suami, sujud kepada suaminya. Tapi tidak boleh, haram ya, bahkan terjatuh dalam kesyirikan. Sehingga barakallahu fikum, para ulama kita juga menasihatkan untuk kita tidak boleh yanhani. Yanhani itu apa? Merundukkan ya, merundukkan tubuh kita kepada orang. Ya. Kalau kita salaman ya sudah, ya sejajar begitu, menghormati ya. Dengan tidak apa, memperlihatkan pandangan yang menantang dengan menundukkan pandangan seperti itu. Ya. Sebagaimana para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam ya, tidak menatap Nabi alaihi salatu wasalam dengan tatapan yang tajam. Ya. Menundukkan pandangan di hadapan Nabi karena haibah ya. Kemuliaan Nabi alaihi salatu wasalam di hadapan para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Kemudian fala tad'u, maka tidak boleh engkau berdoa. Doa di sini ada dua. Doa ibadah, juga doa masalah. Sehingga barakallahu fikum, doa diartikan dengan apa? Ibadah. Bahwa masjid-masjid milik Allah tidak boleh kalian beribadah kepada selain Allah, bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Doa diartikan dengan ibadah. Kenapa? Karena doa itu ada doa ibadah, ada doa masalah. Mudahnya untuk dipahami ya, yang dikatakan doa masalah, kita meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku rezeki, ini doa ya, namanya doa apa? Doa masalah ya. Terus kita di dalam masjid sholat takbiratul ihram, berdiri kemudian melaksanakan syarat, rukun dan seterusnya, kewajiban ya. Kita mengharap apa dari itu semuanya? Mengharap pahala Allah subhanahu wa ta'ala, iya kan ya. Mengharap itu artinya apa? Berdoa bukan? Kita berharap, doa ya, kita memohon pada Allah dengan ibadah sholat kita pahala ya. Dipahami gak ini? Ya. Jadi tidak langsung dengan kita melaksanakan perintah Allah, kita berdoa dengan doa ibadah ya. Mengharap pahala Allah subhanahu wa ta'ala ya. Tidak boleh kita meminta beribadah dengan barakallahu fikum, meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala pada perkara yang tidak mampu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, terjaga dari malapetaka ya. Mendapatkan manfaat dari usaha yang dia lakukan ya. Semuanya diharapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh kepada selainnya, baik itu para malaikat, para nabi ataupun para rasul ya. Kemudian ahadan nakirah yadullu alal umum. Nakirah bentuk apa? Yang tidak khusus, umum. Sehingga dikatakan di sini la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Ya. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah siapapun mereka, baik malaikat yang dekat dengan Allah, para nabi dan para rasul. Terlebih lagi selain mereka, para wali, kemudian para siddiqin, umpamanya para syuhada, para salihin, terlebih lagi ya. Walaupun sama-sama dilarang, tapi ya, larangan kepada yang lainnya tentunya mimbabil aula. Lebih parah lagi kalau orang itu berdoa kepada selain apa, malaikat para nabi, walaupun sama-sama tidak diperbolehkan ya. Meminta kepada malaikat tidak diperbolehkan, meminta kepada para nabi ya, tidak diperbolehkan, karena mereka sudah meninggal. Terlebih lagi perkara-perkara yang tidak mampu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lihat penjelasan dari syarih rahimahullah ta'ala. Ay, al-mas'alatu tsaniyatu mimma yajibu alaina ilmuhu anna Allah subhanahu la yardha an yushraka ma'ahu fi ibadatihi ahadun bal huwa wahdahu al-mustahiqqu lil ibadati wa dalilu dhalika ma dzakarahu al-mu'allif. Perkara yang kedua yang harus diilmui, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha untuk disekutukan pada ibadahnya dengan sesuatu. Akan tetapi dialah Allah semata yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Dalilnya sebagaimana yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, yaitu firman Allah, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Beliau katakan, fanaha Allah ta'ala ayyadwal insanu ma'allahi ahada. Allah melarang di sini seseorang menujukan doanya kepada selain Allah bersama Allah. Wallahu la yanha an syai'in illa huwa wa la yardahu. Dan Allah tidaklah melarang sesuatu melainkan dia tidak meridhoinya. Ya. Kalau sudah dilarang berarti tidak diridhoi. Tidak mungkin ya. Dilarang tapi kalau orang melakukan suka ya. Ini terkadang manusia seperti itu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah melarang sesuatu melainkan karena Allah tidak ridho ya. Kalau manusia kadang melarang mungkin khawatir ya. Kalau kamu melakukan itu bahaya, tidak mampu, memadaratkan dirimu, ternyata dia bisa, senang, kan begitu ya. Ya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala melarang sesuatu, sudah tentu, sudah pasti bahwa Allah tidak meridhoinya. Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yardha li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Bila kalian kufur, maka Allah maha kaya, tidak butuh kepada kalian. Ya. Allah tidak ridho kepada hambanya kekufuran. Dan apabila kalian bersyukur, Allah ridho kepada kalian. Ya. Dengan mentauhidkannya, dengan menjalankan perintah Allah SWT, ini bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu Allah akan meridhoi. Surah Az-Zumar ayat ke-7. Ayat yang lainnya, wa qala ta'ala fa in taradaw anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Bila kalian ridho kepada mereka, maka sungguh Allah tidak ridho terhadap orang-orang fasik. Ya. Allah tidak ridho kepada apa yang dilarang. Orang-orang fasik melakukan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak ridho kepada perbuatan juga para pelakunya. Ya. Allah tidak ridho kepada kekufuran dan pelakunya. Allah tidak ridho kepada kefasikan dan para pelakunya. Andai kata kalian ridho kepada mereka, para pelaku kefasikan, maka Allah tidak ridho kepada mereka. Surah At-Taubah 96. Beliau katakan, fal kufru wasyirku la yardahu Allahu subhanahu wa ta'ala. Kekufuran dan kesyirikan tidaklah diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bal innama arsalar rusula wa anzalal kutuba limuharabatil kufri wasyirki wal qada'i alaihima. Bahkan tidaklah Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab melainkan untuk memerangi mereka kekufuran dan kesyirikan, untuk mengalahkan, menghilangkan keduanya. Ya. Di sini kita mengingat apa beda nabi dan rasul, begitu ya? Ya. Kalau rasul pendapat yang kuat, dikatakan rasul karena diutus kepada kaum yang menentang, yang sudah menyimpang dari tauhid, sehingga dikatakan rasul yang pertama siapa? Nuh, ya. Nabi Nuh. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa kurun dari Nabi Adam sampai diutusnya Nabi Nuh itu 10 generasi. 10 keturunan, semuanya di atas tauhid sampai mereka menyembah orang-orang soleh yang sudah meninggal disebabkan hulu kepada mereka. Kemudian diutus Nabi Nuh untuk mengembalikan mereka kepada tauhid, hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalil berikutnya, ya, yang menjelaskan bahwa Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab untuk memerangi atau mengalahkan kekufuran dan kesyirikan. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka hingga tidak terjadi fitnah, dan jadilah agama ibadah semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Hal ini ditafsirkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah SWT dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah memerintahkan bagi kaum mukminin untuk memerangi mereka sampai tidak terjadi fitnah. Jadi barakallahu fikum, fitnah di sini diartikan dengan apa? Kesyirikan, kekufuran. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, falyahzaril ladhina yakhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim. Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Atau terimal fitnah, kata Imam Ahmad, tahukah engkau fitnah? Apa itu fitnah? Al-fitnah, yakni asyirik. Fitnah adalah kesyirikan. La'allahu idha radda ba'da qawlihi ayyaqa'a fi qalbi manazzaih fayahlik. Bisa jadi dengan dia menolak satu perkara yang dibawa oleh Nabi alaihissalatu wassalam, dia terjatuh pada penyimpangan dalam hatinya sehingga dia pun binasa, terjatuh dalam kesyirikan. Wal'iyadzubillah. Jangan sekali-kali menolak apa yang sudah diputuskan, yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga fitnah di sini diartikan dengan apa? Asyrik. Pertanyaan. Dalam ayat Al-Qur'an dikatakan wal fitnatu ashaddu minal qatl. Ya. Fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Apa fitnah di situ? Wal fitnatu ashaddu minal qatl. Ayat sebelumnya waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl. Perangi mereka dimanapun engkau mendapati mereka. Keluarkan mereka dari negeri Mekah sebagaimana mereka mengeluarkan kalian. Dan fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Ya, artinya sama. Al-fitnah di sini adalah apa? Kesyirikan. Kesyirikan itu lebih dahsyat dari apa? Dari pembunuhan. Dosa mana yang lebih besar? Kesyirikan, kekufuran dengan pembunuhan. Kesyirikan dan kekufuran. Walaupun fitnah di sana ada makna yang lainnya. Ya. Fitnah bisa diartikan dengan al-ihraq. Al-ihraq itu membakar. Ya. Di dalam Al-Quran disebutkan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah kaum mukminin dan mukminat. Ini kisah tentang apa? Ashabul Ukhdud. Kaum mukminin yang dimasukkan ke dalam lubang yang dinyalakan api. Ya, dibakar. Jadi fitnah di sini diartikan apa? Membakar. Juga dalam firman Allah SWT, yaumahum 'alan nar yuftanun. Di hari di mana mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik di dalam neraka dibakar, yuftanun, dibakar. Ya. Juga ada makna yang lain, barakallahu fikum, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya karena waktu sudah tidak mencukupi. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.